Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، di antara ibadah yang mulia yang Allah syariatkan pada kita, ibadah al-udhiyah, tentang berkurban. Dan tidak lama lagi kita akan masuki waktu tersebut, ibadah udhiyah pada Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Maka penting bagi kita untuk mengetahui tentang hukum-hukum berkaitan dengan kurban, berkurban, agar jika kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkurban, mudah-mudahan kurban yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai kajian seputar hukum-hukum berkurban dan menyembelih. Pembahasan ini kita ambil dari kitab Talkhis, kitab Ahkamil Udhiyah wa Zakah, karya Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Dan dalam pembacaan kitab ini mungkin kita ambil poin-poin yang terpenting, mungkin tidak semua dibaca dari awal sampai akhir, mengingat mungkin karena waktunya mungkin tidak cukup karena sepekan sekali. Mungkin garis besarnya, poin-poin terbesar yang kita bacakan penjelasan beliau, mudah-mudahan selesai semuanya secara garis besarnya sebelum masuki Idul Adha, sebelum masuk 10 Dzulhijjah. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dalam risalah ini, kitab Talkhis Ahkamil Udhiyah wa Zakah, pembahasannya ada 10 fasal. Yang pertama tentang ta'riful udhiyah wa hukmuha. Fasal pertama bahas tentang pengertian udhiyah, berkurban, dan hukumnya. Fasal yang kedua, fi syurutil udhiyah, syarat-syarat berkurban. Yang ketiga, fasal ketiga, fil afdal minal adhahi jinsan aw sifatan wal makruh minha, tentang yang paling afdal hewan dari jenis dan sifat hewan kurban. Jenis dan sifat hewan kurban yang paling afdal dan yang dimakruhkan. Yang keempat, fasal keempat, fi man tujziu anil udhiyah, hewan kurban sah untuk berapa orang satu hewan kurban. Misalnya kambing bisa untuk satu orang dan keluarganya, sapi untuk 7 orang. Pasal yang kelima, fima tata'ayyanu bil udhi wa ahkamuha, dengan apa hewan kurban dipastikan, ditentukan dia sebagai hewan kurban dan hukum-hukumnya. Hukum-hukum jika hewan sudah dipastikan sebagai hewan kurban. Pasal yang keenam, fima yu'kalu minal udhi farraqna, dari hewan kurban yang disembelih, berapa yang dia makan dan berapa yang dia sedekahkan, bagi-bagikan. Fasal yang ketujuh, fi ma yajtanibu man arada al-udhiyah, perkara-perkara yang harus dijauhi, yang hendaknya dijauhi bagi yang ingin berkurban. Berikutnya, fasal ke-8, fi dzakah wa syurutiha, tentang menyembelih dan syarat-syarat menyembelih, baik menyembelih hewan kurban ataupun sembelihan yang lainnya. Fasal ke-9, fi adabi zakah, tentang etika, adab-adab ketika menyembelih. Dan yang terakhir, fasal yang ke-10, fi makruhati zakah, perkara yang dimakruhkan ketika menyembelih. Ini kandungan risalah ini, 10 fasal. Fasal yang pertama, fi ta'rifil udhiyah wa hukmiha, pengertian atau definisi udhiyah dan hukumnya. Adapun definisi udhiyah, ma yuzbahu min bahimatil an'am ayyama 'idil adha bisabil 'idi taqarruban ilallahi 'azza wa jalla. Al-udhiyah, yaitu hewan ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha dengan sebab Id, hari lebaran. Ini hewan ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha, tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, dengan sebab Id, sebab lebaran Idul Adha, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ini makna dari udhiyah, hewan kurban atau hewan ternak yang disembelih pada hari-hari lebaran dengan sebab Id, bertepatan dengan hari lebaran, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dan berkurban termasuk di antara syiar-syiar Islam yang zahir berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatan kaum muslimin. Kaum muslimin sepakat disyariatkannya berkurban pada hari-hari Idul Adha, ayam Idul Adha, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 4 hari. Di antara dalil yang menunjukkan disyariatkan berkurban dari Al-Qur'an seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Demikian juga dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Bagi setiap umat kami jadikan, kami syariatkan bagi mereka hari penyembelihan, waktu penyembelihan hewan kurban. Setiap umat Allah syariatkan bagi mereka ada waktu tertentu untuk penyembelihan hewan kurban, agar mereka mengingat nama Allah Ta'ala atas rezeki Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka sembahan kalian adalah sembahan yang satu, maka berserah dirilah kepadanya. Nah, ini beberapa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan disyariatkannya berkurban. Bahkan syariat berkurban bukan hanya untuk umat Islam, namun juga pada umat-umat sebelumnya, bahkan setiap umat. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat Allah syariatkan bagi mereka ibadah berkurban. Adapun dalil dari sunnah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahain dhabahahuma biyadihi wa sama wa kabbara wada'a rijlahu ala sifahihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua kambing yang warnanya bagus, putih campur hitam atau hitam campur putih. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau membaca bismillah dan bertakbir dan meletakkan kaki beliau dekat pangkal lehernya. Demikian juga dalil-dalil hadis-hadis yang lainnya. Banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kita disyariatkannya ibadah al-udhiyah, berkurban. Adapun hukumnya, hukum berkurban, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i, Malik dan Ahmad yang masyhur dari keduanya, dari Ahmad dan Malik, mereka berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ini pendapat jumhur ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Malik, Imam Ahmad. Hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Pendapat yang lain, pendapat Imam Abi Hanifah, salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukumnya wajib. Mereka berpendapat wajib bagi yang mampu. Dan yang lebih kuat Allah alam adalah pendapat jumhur ulama, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Di antara dalilnya hadis Ummi Salamah dalam Sahih Muslim, "Idza dakhal 'asyru ahrada minkum an yudhahi abila au kama qalatna." Apabila masuk 10 awal Dzulhijjah dan salah seorang di antara ingin berkurban, maka jangan mengambil kulitnya atau rambutnya sedikit pun. Di sini Rasulullah mengembalikan berkurban kepada kehendak kita, wa ara, dan ingin, di antara ingin berkurban, tidak diharuskan, dikembalikan kepada kehendak setiap muslim yang mampu untuk berkurban. Menunjukkan hukumnya tidak wajib. Nah, itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, bagi yang mampu, nah, hendaknya jangan ditinggalkan, termasuk syiar-syiar Islam yang zahir, yang nampak, yang jelas. di hukum berkurban. Yang lebih kuat Allah alam hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian ada permasalahan lain, mana yang lebih afdal, berkurban ataukah bersedekah dengan nilai hewan kurban? Misalnya harga kambing saya 2 juta. Mana yang lebih afdal, berkurban dengan kambing atau bersedekah dengan 2 juta harta yang senilai dengan hewan kurban? Yang lebih afdal adalah berkurban. Yang lebih afdal adalah berkurban dibanding bersedekah dengan senilai hewan kurban. Karena itu yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimun di zaman beliau. Dan juga diamalkan oleh salafus saleh. Demikian juga berkurban termasuk syiar-syiar Islam yang sangat nampak, yang sangat jelas. Berkurban adalah termasuk dari syiar-syiar Islam yang sangat jelas. Seandainya manusia kaum muslimun meninggalkan berkurban, beralih bersedekah dengan harta yang senilai dengan kurban, maka syiar ini akan ditinggalkan. Jika mereka beralih cukup bersedekah dengan nilainya saja. Demikian juga seandainya bersedekah dengan nilainya lebih afdal, tentu akan dijelaskan, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan ucapan beliau atau dengan perbuatan beliau. Atau jika seandainya sama nilainya, sama pahalanya berkurban dengan bersedekah dengan yang senilai dengan hewan kurban, tentu akan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bersedekah dengan nilainya ini lebih mudah daripada berkurban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan menjelaskan yang lebih mudah bagi umatnya. Seandainya sama bersedekah dengan nilainya, sama pahalanya dengan berkurban, tentu akan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umatnya, sangat bersemangat agar umatnya mendapatkan kebaikan. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dinukilkan oleh mu'alif di sini, "Al-dhabhu fi mawdi afdal min as-sadaqah bi thamanih." قال وتصدق ولهذا لا تصدق عند من المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يكن مقامه وكذلك الأضحية. انتهى كلامه. Menyembelih berkurban pada tempatnya lebih afdal daripada bersedekah dengan nilainya, dengan harta yang senilai dengan hewan kurban. Berkurban lebih afdal daripada bersedekah dengan nilainya. Oleh karena ini kata beliau, seandainya seorang bersedekah sebagai pengganti damil mut'ah wal qiran, orang yang berhaji, haji tamattu, haji qiran, diwajibkan untuk berkurban dam syukur, berkurban bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dimudahkan menggabungkan dua ibadah yang mulia dalam sekali safar. Menggabungkan antara umrah dan haji. Diwajibkan menyembelih dam. Satu ekor kambing. Atau 1/7 sapi. Atau 1/7 unta. Seandainya dia bersedekah sebagai pengganti hewan kurban tersebut. Dam haji tamattu al-haji qirannya. Walaupun nilai sedekahnya berlipat-lipat ganda daripada nilai hewan kurbannya, tidak bisa menggantikan posisi hewan kurbannya. Sehingga walaupun nilai hewan kurbannya hanya 2 juta, dia bersedekah misalnya 100 juta untuk menggantikan penyembelihan kurban tersebut, tidak bisa menggantikan posisinya. Demikian juga udhiyah, demikian juga berkurban pada Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Nah, berkurban lebih afdal daripada bersedekah dengan nilainya. Intah kalam selesai penukilan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Naam ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada permasalahan yang lain yang beliau sebutkan di sini. Berkurban hukum asalnya disyariatkan bagi orang-orang yang masih hidup. Berkurban pada asalnya disyariatkan bagi mereka, bagi kaum muslimin yang masih hidup. Adapun anggapan sebagian kaum muslimin bahwasanya berkurban khusus untuk orang yang sudah meninggal, ini anggapan yang tidak benar. Tidak ada sandarannya, tidak ada dalil yang sahih sebagai hujjah, sebagai pegangan, tidak ada. Ya, pada asalnya berkurban disyariatkan untuk mereka yang masih hidup. Adapun berkurban untuk orang yang sudah meninggal, apakah disyariatkan ataukah tidak? Beliau menyebutkan di sini ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan, 3 pembagian. Yang pertama, an yudhiya anhum tab'an lil ahya. Berkurban untuk mereka orang yang sudah meninggal mengikuti orang-orang yang masih hidup. Mengikut orang-orang yang masih hidup. Dia berkurban orang yang masih hidup diniatkan pahalanya juga untuk keluarga-keluarganya yang sudah meninggal. Saya orang tuanya sudah meninggal, dia berkurban diniatkan pahalanya untuk dia dan juga keluarga-keluarganya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang seperti ini diperbolehkan, disyariatkan. Sebagaimana perbuatan Rasulullah SAW berkurban, beliau berkurban untuk beliau dan keluarga beliau. Dan di antara keluarga beliau ada yang sudah meninggal. Diniatkan pahalanya untuk beliau dan keluarga beliau. Demikian juga ketika beliau berkorban untuk umatnya, umat beliau yang belum berkorban, dan umat beliau yang belum berkorban ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Ini yang pertama, jika berkorban untuk orang yang sudah meninggal namun hanya mengikut orang-orang yang masih hidup, diikutkan, diikut sertakan dalam pahalanya, ini diperbolehkan. Keadaan yang kedua, berkurban untuk orang yang sudah meninggal karena wasiat dari mereka. Ini mereka mewasiatkan, apabila saya meninggal nanti misalnya, tolong diambil sebagian hartaku untuk berkurban. Jika mereka mewasiatkan, dan ini adalah kebaikan, mewasiat untuk kebaikan berkurmaka dilaksanakan. Berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala untuk melaksanakan wasiat selama tidak ada kezaliman padanya. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ. Barang siapa mengganti wasiat setelah dia mendengarnya, maka dosanya adalah ditanggung orang-orang yang mengganti wasiat tersebut. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini selama wasiatnya tidak ada kezaliman padanya, tidak ada dosa padanya. Wasiat dalam kebaikan, tidak menzalimi ahli warisnya, dilaksanakan. Di antaranya ada wasiat untuk berkurban, untuk mengambil dari sebagian hartanya untuk berkurban. Keadaan yang ketiga, an yudahya 'anil amwat tabarru'an mustaqillina 'anil ahya. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal dari tabarru'an, sukarela orang yang masih hidup tanpa wasiat. Dan khusus untuk mereka, tidak mengikuti orang-orang yang masih hidup. Ini khusus hewan kurban yang diniatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal dari keluarga-keluarganya. Yang tidak mengikut orang-orang yang masih hidup, bukan juga wasiat dari orang yang sudah meninggal. Yang semata-mata tabarru', keikhlasan, sukarela orang yang masih hidup, berkurban meniatkan pahalanya khusus untuk keluarga-keluarga dia yang sudah meninggal. Ini seperti ini, apakah diperbolehkan atau tidak? Ada yang melarang. Ini ada juga khilaf dengan ulama yang seperti ini. Yang dikuatkan oleh mu'alif di sini, Syekh Muhammad bin Salam Al-Famin, fahadi ja'isa, ini boleh saja. Ini seperti ini boleh saja. Wa qad nassa fuqaha Hanabilah 'ala anna thawaba yasil mayyit. Dan telah seperti yang jelas oleh fuqaha Hanabilah mazhab Hanbali bahwasanya pahalanya sampai ke mayyit, dikiaskan kepada sedekah. Sebagaimana sedekah bermanfaat bagi mayyit, maka demikian juga berkorban termasuk sedekah. Pahalanya sampai ke mayyit. Akan tetapi mengkhususkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal ini tidak termasuk sunnah, walaupun boleh semat, namun apa, tidak disunahkan, tidak disyariatkan, karena tidak ada nas dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengkhususkan berkorban untuk keluarga-keluarga beliau yang sudah meninggal, di antaranya paman beliau Hamzah yang sangat beliau cintai, istri beliau Khadijah yang sangat beliau cintai meninggal sebelum beliau, putri-putri beliau, tiga putri-putri meninggal sebelum beliau, kemudian putra-putra beliau meninggal sebelum beliau. Tidak ada satupun dalil dari beliau yang menerangkan beliau berkorban khususkan untuk mereka, untuk keluarganya yang sudah meninggal khususkan. Sehingga walaupun boleh, namun apa, tidak disunahkan, tidak disyariatkan. Yang lebih afdol, jika dia ingin agar keluarga yang sudah meninggal mendapatkan pahala juga, diikutkan dengan orang yang masih hidup. Ya, diniatkan pahalanya untuk dia, keluarganya yang masih hidup, dan keluarganya yang sudah meninggal. Jangan dikhususkan hanya untuk keluarganya yang sudah meninggal. Ini tiga keadaan yang beliau sebutkan, berkorban untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Kemudian fasal yang berikutnya tentang fi syurutil udhiyah, syarat-syarat hewan kurban. Syarat-syarat berkurban. Yang pertama, an takuna min bahimatil an'am, harus dari hewan ternak. Hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban sembelih pada Idul Adha atau Ayyamut Tasyriq harus dari jenis hewan ternak, yaitu al-ibil wal baqar wal ghanam, unta, sapi dan kambing. Berserkan firman Allah Ta'ala, ayat yang telah kita bacakan tadi dalam surah Al-Hajj, ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Pada setiap umat kami syariatkan ibadah berkurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Harus dari hewan ternak. Adapun jika berkurban dengan selain hewan ternak, maka apa, tidak sah. misalnya berkurban dengan ayam, berkurban dengan bebek, atau berkurban dengan kuda, ini tidak sah, karena syaratnya harus dari hewan ternak. Syarat yang kedua, anta bilawasin dan mahdud syar'an. Hewan tersebut mencapai usia yang telah ditentukan dalam syariat. Umurnya harus telah mencapai usia atau umur yang ditentukan dalam syariat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, la tadbahu illa musinnah illa an ta'sur 'alaikum fatadbahu jad'atan min ad-dhan. Jangan kalian sembelih hewan kurban kecuali yang sudah musinnah, yang sudah mencapai usianya, musinnah. Kecuali jika sulit bagi kalian tidak mendapatkan yang musinnah, boleh kalian menyembelih jad'ah dari kambing domba. Jad'ah itu 6 bulan, sempurna 6 bulan, masuk bulan ke-7. Dari jenis kambing domba, roh muslim. Hewan kurban yang telah mencapai usianya sudah musinnah, unta sudah sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. Sapi sempurna 2 tahun, masuk tahun ke-3. Kambing sempurna 1 tahun, masuk tahun ke-2. Adapun jadak yang sempurna 6 bulan, masuk bulan ke-7. Nah, ini umur-umur hewan ternak yang disyaratkan harus terpenuhi dalam hewan kurban. Ya, unta harus sudah sempurna 5 tahun masuk tahun ke-6, sapi sempurna 2 tahun masuk tahun ke-3, kambing sempurna 1 tahun masuk tahun ke-2. Kambing ada 2 jenis, ada jadak, ada ma'iz, ada dhan. Ma'iz ini kambing kacangan, dhan kambing domba. Adapun ma'iz paling minimalnya sempurna 1 tahun masuk tahun ke-2, kambing kacangan. Ini ekornya kecil, yang banyak di tempat-tempat kita sini. Ini kambing ma'iz, kambing kacangan. Adapun kambing dhan, kambing domba, yang ekornya besar, sebanyak lemaknya, minimalnya apa? Sempurna 6 bulan. Kambing domba, dhan, minimalnya bisa jadikan sembelihan kurban, usianya sempurna 6 bulan, masuk bulan ke-7. Disebutkan oleh para ulama, di antara tanda kambing tersebut, kambing domba sudah masuk jadak ataukah belum, di antara tandanya dilihat di rambutnya, bulunya. Kalau belum jadak, masih kecil, masih khuruf, biasanya bulunya ke atas, berdiri, tegak. Kalau sudah jadak, biasanya apa? Bulunya merebah, merebah kanan kiri, tidak lagi ke atas, tidak lagi tegak ke atas. Ini di antara tanda untuk mengetahui kambing domba sudah masuk usia jadak. Kemudian syarat yang berikutnya, Masih berapa menit lagi? Isya? Oh? Sudah masuk? Oh. Karena sudah masuk Isya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, malam Jumat berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.